من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan al-jam'u baina sahihain. Kita masuk ke bab halawatul iman, bab manisnya iman. An Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda bil kufri ba'da idh anqadhahu Allah min kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Ada tiga perkara, kata Rasulullah. Siapa yang tiga perkara itu ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Apa tiga perkara itu? Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Yang kedua, ia mencintai seseorang tidak ia cintai kecuali karena Allah saja. Yang ketiga, ia tidak mau kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan ia dari kekafiran tersebut, sebagaimana ia tidak mau dilemparkan ke dalam api. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis ini hadis yang agung, akhi. Namun untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita itu tidak mudah, karena mempunyai konsekuensi yang agung juga. Kata Rasulullah, ada tiga perkara. Siapa yang tiga perkara ini ada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Maksudnya apa? Yaitu al-istildad. Ya. Itu merasa lezat dengan iman. Yang konsekuensinya apa? Kita merasa lezat dengan ketaatan. Kita merasa lezat dengan munajat. Maka kalau kita merasa lezat dengan zikir, dengan sholat, ya, berarti kita sudah merasakan manisnya iman. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan manisnya iman ini? Kata Rasulullah, yang pertama tadi apa? Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Subhanallah. Ini ya akhwat Islam, tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan pertama betul-betul mengenal Allah dan Rasulnya. Betul-betul kita berilmu tentang Allah, tentang namanya, tentang sifatnya. Betul-betul berilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita tidak berilmu tentang Allah, bagaimana akan tumbuh cinta? Kita hanya mengenal sebatas nama, tidak akan tumbuh cinta. Kalau kita ketemu sama orang misalnya hanya sebatas nama, kamu siapa, di mana tinggalnya, selesai, tidak akan tumbuh cinta. Tapi ketika kita semakin tahu bagaimana sifatnya, ternyata orangnya bagus, ternyata masya Allah akhlaknya, masya Allah, mulai pada waktu itu cinta itu muncul. Kita kalau baru ketemu sekali dua kali belum tumbuh cinta. Tapi ketika kita lama bergaul dengan dia, kita tahu bagaimana kelebihan-kelebihan yang ada padanya, baru tumbuh apa? Cinta. Maka untuk mencintai Allah, kita membutuhkan ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal perbuatannya, mengenal kasih sayangnya. Iya. Maka kalau kita betul-betul sudah mengenal Allah, bagaimana kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang besar kepada hamba-hambanya, baru muncul cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cinta ini, ya akhul Islam azan ya Allah wa iyyakum, ya, biasanya akan terrealisasi dia di dalam amal kehidupan dia sehari-hari. Makanya akhul Islam azan ya Allah wa iyyakum, yang jadi pertanyaan bagaimana caranya mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita dari segala-galanya. Maka yang harus kita lakukan yang pertama tadi, menuntut ilmu tentang Allah dan Rasulnya. Dan itu ilmu yang paling agung. Ya. Allah memperkenalkan dalam Al-Quran tentang dirinya dalam ayat-ayat dan surat yang banyak. Di antaranya surat Al-Ikhlas, di antaranya ayat Kursi, di antaranya surat Al-Fatihah. Demikian pula Allah memperkenalkan kepada hamba-hambanya tentang nikmat-nikmatnya dalam surat apa? An-Nahl, dalam surat apa? Sebelum Ad-Dukhan itu, saya lupa. Surat, subhanallah. Banyak sekali ya akhul Islam, Allah memperkenalkan kepada kita tentang ciptaan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dalam surat Ar-Rum. Allah menyebutkan tentang ayat-ayatnya. Demikian pula dalam surat Al-Kahfi dan yang lainnya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengingatkan tentang kenikmatan-kenikmatan Allah kepada hamba-hambanya? Karena dengan kita semakin mengingat nikmat Allah, sebetulnya akan semakin tambah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antum aja, kalau ada orang yang sering ngasih ke antum, tiap hari ngasih duit, semua kebutuhan antum diperhatikan. Bayangkan kalau misalnya ada orang saking baiknya sama antum sampai antum dikasih rumah, dikasih mobil, rasanya gimana mas? Ana yakin antum kalau ketemu sama dia, "Eh, masya Allah, terima kasih." Saking baiknya dia sama kita, kita jadi suka sama dia. Iya tidak pak? Iya. Sehingga suka yang muncul, rasa cinta yang muncul kepada dia itu karena adanya nikmat yang dia berikan kepada apa? Kepada kita. Gimana rasanya, Pak? Kalau antum punya teman yang selalu memperhatikan kebutuhan antum. Iya. Antum lagi butuh duit buat berobat, dikasih duit sama dia. Antum lagi butuh kendaraan buat ngaji, disediakan sama dia. Kira-kira antum lama-lama seneng gak sama dia mas? Iya. Kenapa Allah mengingatkan kenikmatan-kenikmatan yang banyak kepada manusia? Tujuannya supaya kita ini mencintai Allah. Makanya Allah mengingatkan kenikmatannya kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai anak-anak Israel, ingatlah nikmat-nikmatku kepada kalian. Kata Ibnu Qayyim, kenapa kita disuruh mengingat nikmat-nikmatnya? agar dengan cara mengingat nikmat Allah muncullah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi aneh ya, Pak ya. Kalau manusia sebaliknya, semakin dikasih nikmat banyak sama Allah, semakin enggak cinta sama Allah. Anjib. Ada orang semakin diberikan kekayaan, kelebihan, harta, malah semakin sombong kepada Allah. Malah semakin jauh kepada Allah. Apa sebabnya coba, Pak? Sebabnya ia tidak mau mengingat nikmat Allah. Bahkan ia merasa ia merasa nih, semua kenikmatan tersebut hasil jerih payahnya dia saja. Lihat si Korun, Pak. Si Korun itu jangan tanya kekayaannya bagaimana. Tapi si Korun merasa harta yang dia miliki itu karena apa? Kecerdasan dia, kepintaran dia, hasil usaha dia, jerih payah dia saja. Makanya apa kata si Korun? Innama utitu ala ilmin indi. Aku diberikan kekayaan ini karena keilmuan saya. Dia lupa bahwa itu nikmat dari Allah. Makanya orang semakin lupa akan nikmat Allah, semakin jauh dari Allah. Semakin dia lupa akan nikmat Allah kepada dia, dia akan semakin kurang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika semakin seseorang mengingat bahwa ini nikmat Allah, nikmat Allah, nikmat Allah, ya Allah, nikmat Engkau banyak sekali kepada saya. Ya. Allah berikan kepada saya banyak kenikmatan, apalagi kalau kita bisa melihat orang yang lebih rendah, yang lebih susah hidupnya dari kita, sehingga kita merasa masya Allah, alhamdulillah, ya saya banyak sekali dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ akan muncul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akhan Islam, mengingat nikmat Allah termasuk perkara yang bisa menyebabkan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahwa itu nikmat dari Allah, ya, maka itu akan menyebabkan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara perkara yang menyebabkan kita bisa mencintai Allah yaitu tadabbur ayatihi, mentadabburi ayat-ayatnya. Ayat-ayat Al-Qur'an kita tadabburi. Sebab kalau kita mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, masya Allah, Pak. Kata Sahal bin Abdullah As-Tasturi, alamatu mahabbatillah mahabbatu Al-Quran. Tanda orang yang mencintai Allah itu adalah mencintai Al-Quran yang merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Pak, Al-Quran itu kan surat dari Allah, surat cinta kepada hamba-hambanya. Kalau antum mendapatkan surat cinta dari orang yang paling antum cintai, rasanya gimana, Pak? Ya, ketika kita mendapatkan surat cinta dari orang yang paling kita cintai, pasti kita akan baca berulang-ulang, enggak bosan-bosan tuh, Pak. Kita merasa senang. Kita mencintai Allah. Maka kata Sahal bin Abdullah At-Tasturi, tanda orang yang mencintai Allah itu akan terlihat, dia akan cinta kepada apa? Firman-firmannya, Al-Quranul Karim. Dia merasa senang mentadaburinya, membacanya, masya Allah. Itu kalau kita selalu, Pak, baca Al-Quran terus, Pak, tumbuh tuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai hari-hari kita kosong dari membaca Al-Quran. Jadikan hari-hari kita dihiasi dengan baca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita, kata Rasulullah, man qara'a fi lailah mi'at ayah, siapa yang bisa membaca, berhasil membaca 100 ayat dalam satu malam, maka seakan-akan ia sholat semalam suntuk, masya Allah. Ya, Rasulullah menganjurkan para sahabatnya untuk baca Quran. Maka para sahabatnya pun berusaha berlomba-lomba hari-hari mereka itu, ya, tidak lepas dari membaca Al-Quranul Karim. Ini cara yang kedua, Pak. Cara yang ketiga, agar bisa mencintai Allah, yaitu dengan mentauhidkannya dan menjauhkan kesyirikan. Karena seseorang yang semakin mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan, maka akan semakin kuat cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin seseorang itu jauh dari tauhid, bahkan jatuh kepada syirik, maka semakin ia jauh dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum musyrikin itu, Pak, mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Orang musyrikin mencintai Allah, cinta. Tapi ada sesuatu yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa dalam surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kuhubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Seperti itu. Berarti orang musyrikin mencintai Allah tidak, Pak? Mencintai Allah. Mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya ada tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Maka kalau cinta kita kepada sesuatu seperti mencintai Allah, syirik besar yang bisa mengeluarkan kita dari Islam. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, hati-hati. Di sana ada perkara yang bisa menyebabkan cinta kita berkurang. Apa saja yang bisa menyebabkan cinta kita kepada Allah berkurang, Pak? Yang pertama, mempertuhankan hawa nafsu. Orang yang mempertuhankan hawa nafsu, ia akan kehilangan cinta kepada Allah. Bahkan hatinya telah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menganggap orang yang mengikuti hawa nafsu itu orang yang paling sesat di dunia ini, Pak. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah." Dan siapakah orang yang paling sesat dari orang yang dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah? Perkara yang kedua, Pak, yang menyebabkan cinta kita kepada Allah berkurang apa? Maksiat. Semakin seseorang itu ya banyak berbuat maksiat, maka semakin berkurang rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta Allah dengan cinta maksiat tidak akan bertemu, Pak. Semakin seseorang asyik dengan maksiat, semakin ia kurang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak ridho ya disamakan cinta ia atau dicampuri cinta Allah dengan cinta apa? Maksiat. Orang yang mencintai Allah pasti dia akan cinta ketaatan. Maka orang yang sering berbuat maksiat akan semakin sirna, semakin punah ya rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cinta dunia dan syahwat. Orang yang semakin cinta dunia, cinta syahwat berupa harta, kedudukan, wanita, tahta, ini akan berkurang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati manusia itu seperti bejana ya. Yang namanya bejana, kalau antum penuhi dengan tanah, air yang ada di dalamnya keluar tidak? Keluar. Semakin dipenuhi oleh sesuatu, ia akan menolak yang lainnya. Demikian pula hati kita itu ketika semakin dipenuhi cinta dunia, maka cinta kepada akhirat dan cinta kepada Allahnya pun akan berkurang. Walaupun lisannya berkata saya cinta Allah. Karena cinta itu bukan sebatas pengakuan lisan ya, akhi. Hakikat cinta itu adalah terlihat dalam perbuatan. Ikhwata Islam azani Allah. Taib, kita lanjutkan. Kata Rasulullah yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya, Pak. Dan biasanya, Pak, saya yakin semua Muslim kalau ditanya, kamu cinta Allah, pasti akan menjawab, cinta. Kamu cinta Rasul, dia akan jawab, cinta. Tapi masalahnya, Pak, cinta itu pasti akan diuji sama Allah. Kecintaan kita kepada Allah itu akan diuji oleh Allah. Karena itu sudah janji Allah masalahnya. Allah berfirman alif lam mim ahsiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Nah, ujiannya kan banyak. Diuji oleh istri, diuji oleh anak-anak, diuji oleh harta kita. Ketika kita misalnya bekerja di suatu pekerjaan yang haram, ujian banget tuh, Pak. Gimana ini? Kadang kan rasa takut menghantui kita, Pak. Padahal kalau kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya, gampang. Ah, sudahlah. Saya yakin kok Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang menaatinya. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan orang yang menaatinya. Gak mungkin. Masya Allah. Maka dari itu ya akhi, jika kita menyatakan saya cinta kepada Allah, siap-siaplah diuji oleh Allah. Kecintaan kita kepada Allah akan diuji. Walaupun kita jangan mengharap-harap ujian, tapi masalahnya ujian itu pasti akan menerpa setiap muslim. Yang kedua sekarang kita bahas, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan seseorang mencintai temannya tidak ia cintai kecuali karena Allah. Ini susah loh, Pak. Di zaman sekarang ini untuk merealisasikan cinta karena Allah itu sulit. Banyak di antara kita cintanya masih terbatas, Pak. Terbatas oleh ikatan, entah itu ikatan partai, ikatan organisasi, ikatan yayasan, ikatan perkumpulan, ikatan yang lainnya. Ya, masih terikat. Bukan karena Allah, bukan. Apa sih maksudnya mencintai seseorang karena Allah? Kata Imam Al-Munawi, yaitu seseorang mencintai temannya itu karena ketaatan dia, karena keimanan dia kepada Allah. Maka semakin taat, semakin iman, semakin cinta kepada dia. Semakin kurang taat, semakin kurang iman, semakin berkurang cinta dia, cinta kita kepada dia. Kalau kita ukuran cintanya karena iman, berarti cinta kita karena Allah, Pak. Tapi kalau cinta ukuran kita karena duit, fulus. Si fulan banyak duit, saya senang. Si fulan enggak punya duit, berarti kita matre. Cinta kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mencintai, saling mencintai karena Allah itu ternyata keutamaannya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis Rasulullah SAW sabda, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan pada mereka naungan, di mana di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan siapa? Allah. Siapa di antaranya? wa rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dia berkumpul karena Allah, dia pun berpisah karena Allah. Masyaallah. Coba selama ini kita berkumpul karena apa, Pak? Karena kepentingan dunia kah? Karena kesamaan hobi kah? Atau karena kesamaan tujuan kah? Atau misalnya hobi goes, oke. Okay. Ketemu sama teman-teman para pegoes. Ya kumpulnya karena sama-sama hobi kan? Bukan karena Allah, berarti. Antum, ya, bikers, bikin perkumpulan bikers. Kumpulnya karena sama-sama apa? Hobi motor-motoran. Bukan karena Allah, bukan. Walaupun namanya biker sunnah, kayak biker apa, kayak biker apa, kayak tetap aja kalau ikatannya ikatan sempit seperti itu bukan karena Allah. Itu hanya sebatas cinta yang terkungkung oleh perkumpulan, bukan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita karena Allah. Cinta karena Allah itu tidak terbatas oleh apa? Ikatan, kesamaan hobi ataupun yang lain, tapi memang kita mencintai dia karena Allah. Karena keimanan dia, ketaatan dia, ketakwaan dia, siapapun dia. Iya, kita cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan saling mencintai karena Allah. Kata Rasulullah, "Inna lillahi manabir min nur." Allah memiliki mimbar-mimbar dari cahaya. Yang diberikan kepada orang-orang yang para nabi saja, kata Rasulullah, merasa iri. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mimbar-mimbar cahaya itu untuk siapa? Sampai-sampai para nabi, para siddiqin, para syuhada saja merasa iri. Kata Rasulullah, lil mutahabbina fillah. Itu mimbar-mimbar itu bagi orang yang saling mencintai karena Allah. Bagi orang yang saling mencintai karena Allah. Masya Allah. Iya. Di antara keutamaan saling mencintai karena Allah, Pak. Bahwa cinta karena Allah itu sekuat-kuat tali iman. Kata Rasulullah, min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Sekuat-kuat tali iman itu, kata Rasulullah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Selama ini kita cintanya karena Allah atau bencinya karena Allah, Pak? Antum punya teman, selama ini antum berteman sama dia karena apa? Coba kita tanyakan deh, setiap kita introspeksi diri. Ya. Ada enggak teman yang antum memang betul-betul cintai dia karena Allah, karena ketakwaannya, karena kesolehannya, karena akhlaknya yang baik? Kalau ada, pegang baik-baik, Pak. Kalau memang antum mendapatkan teman seperti itu, pegang kuat-kuat. Supaya antum masuk ke dalam 7 orang yang akan Allah naungi pada hari kiamat. Lihat. Di antara keutamaan saling mencintai karena Allah, bahwa orang yang mencintai karena Allah itu, Pak, cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, imannya sempurna. Kata Rasulullah, man ahabba fillah wa abghadha fillah, man ahabba lillah wa abghadha lillah, wa ada lillah wa wala lillah wa qad istaqmala al-iman. Siapa yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, bermusuhan karena Allah, memberikan loyalitas pun karena Allah, maka sungguh kata Rasulullah imannya sudah apa? Sempurna. Imannya sudah apa? Sempurna. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini makanya akhi, coba nih ya, kita berusaha introspeksi diri, selama ini kita mencintai teman kita karena apa? Itu aja. Kalau selama ini ternyata kita mencintai teman kita hanya karena satu ikatan, satu kepentingan, satu hobi dan yang lainnya, berarti cinta kita belum karena Allah. Ya. Ikhwata Islam. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa saling mencintai karena Allah? Yang pertama, kenalilah iman dan takwa dan amal saleh, supaya kita tahu si fulan ini bagaimana keimanannya, ketakwaan dan amal salehnya. Kalau kita lihat ini orang masya Allah sholat lima waktunya rajin, kita lihat masya Allah orang ini orangnya soleh, takwa masya Allah, dia tidak suka menyakiti hati orang lain, dia masya Allah kalau berbicara itu dengan pembicaraan yang membuat ridho manusia, dia masya Allah jauh dari maksiat, nah masya Allah saya cinta dia karena Allah. Coba Pak ya, ini harus kita biasakan dalam cinta kita, hatta kepada istri. Kalau selama ini kita mencintai istri kita karena cantiknya, sekarang sedikit demi sedikit kita berusaha untuk berubah supaya mencintai istri kita juga karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Istri juga jangan sampai cinta sama suami karena fulusnya. Dia berusaha, dia mencintai suaminya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tumbuh rasa cinta kita kepada Allah, jaga baik-baik. Bagaimana cara menjaganya? Yang pertama, menyebarkan salam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Wala tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku beritahu kepada kamu amalan, apabila kamu amalkan kamu akan saling mencintai. Tebarkan salam di antara kamu. Rupanya saling menyebarkan salam itu akan menumbuhkan apa? Cinta. Yang kedua, saling memberi hadiah. Karena Rasulullah bersabda, tahadau tahabu. Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai. Kita senang sama dia karena Allah, kita kasih hadiah berupa hadiah buku, kayak hadiah makanan, kayak apa, kayak ya. Yang ketiga, sekali-kali lah berkunjung. Bukan dalam satu riwayat, zurgiban tazdat hubban. Berkunjunglah sekali-kali, niscaya kamu akan bertambah rasa cintamu. Kata Ibnu Qayyim, masalah kita berkunjung kepada orang lain, ini harus kita lihat. Kalau orangnya semakin sering dikunjungi, dia semakin senang sama kita, dan kita pun juga merasa senang untuk dikunjungi sering-sering, gak apa-apa. Tapi kalau ada orang kalau sering dikunjungi malah cemberut, jangan. Maka yang seperti ini jangan sering-sering apa? Dikunjungi. Supaya apa, kata Ibnu Ibban? Supaya tidak rusak rasa cinta kita kepada dia. Iya. Karena terkadang, Pak, kita enggak pernah berkunjung sama sekalipun juga terkadang sering memunculkan apa? Suuzon dan yang lainnya. Sering ketemu pun malah berantem lama-lama. Terkadang begitu, Pak. Maka kita melihat keadaan orangnya. Yang keempat, kalau kita mencintai seseorang karena Allah, sampaikan. Karena Rasulullah yang menyuruh seperti itu. Kita ngelihat orangnya soleh, bertakwa, masya Allah saya cinta dia karena Allah, sampaikan. Kita katakan, ya akhi, uhibbuka fillah. Ya akhi, aku mencintaimu karena Allah. Yang disampaikannya menjawab, ahabbaka alladhi ahbabtani fih. Semoga Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintaiku karena Allah. Ya. Tapi ingat, Pak, ini tidak berlaku sama akhwat. Ukhti uhibbuki fillah, enggak mungkin. Ya, ukhti, kata Rasulullah, kalau mencintai karena Allah itu kita sampaikan, ana sampaikan ke anti, uhibbuki fillah. Saya katakan dusta ente. Iya. Gak mungkin, Pak. Itu syahwat itu di belakang itu. Kita sampaikan kepada dia. Yang kelima, menjaga sikap kita. Jangan sampai kita melakukan sikap-sikap yang membuat cinta kita karena Allah berkurang, Pak. Iya. Jangan sampai ada hal-hal yang bisa mengotori cinta kita karena Allah tersebut. Contohnya apa? Akhlak kita buruk sama dia, atau lisan kita suka menyakiti hati dia. Iya. Yang menyebabkan akhirnya dia sakit hati sama kita. Upayakan ya untuk kita tidak lakukan itu, karena memang kita mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Yang jelas kita berusaha mendapatkan keutamaan saling mencintai karena Allah. Yang terakhir, wa an yakraha an ya'uda fil kufr. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran. Apa yang dimaksud dengan kafir di sini? Mencakup kafir besar maupun kafir kecil. Kafir besar artinya tadinya dia orang kafir, orang jahiliyah. Kemudian dia masuk Islam, kokoh keislamannya, dia betul-betul merasakan nikmatnya Islam. Karena saking nikmatnya Islam, dia tidak mau lagi kembali kepada apa? Kekafiran. Atau kafir kecil. Apa kafir kecil itu dosa besar? Misalnya dia dulu pemabok, pezina, dunianya hitam, bergelimang dalam maksiat. Kemudian dia hijrah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia merasa nikmat dengan taubat tersebut dengan amal saleh. Sehingga ketika dia mengingat masa lalunya yang hitam, dia merasa jijik. Iya. Kalau ada orang yang mengingatkan tentang masa lalu dia yang kelam, dia marah, tidak suka. Ya. Beda dengan orang yang dia taubat, hijrah, berjenggot, tapi dia masih merasa manis dengan masa lalunya, Pak. Maka yang seperti ini berarti belum merasakan manisnya iman. Tapi ketika dia hijrah, dia tinggalkan dunia maksiatnya, dia tinggalkan dunianya yang kelam, dan dia sudah merasakan betul ketaatan, nikmatnya ibadah, nikmatnya munajat dan yang lainnya, maka di saat itu dia tidak akan pernah mau lagi kembali kepada dunia yang hitam tersebut. Tidak mau sama sekali. Walaupun dibayar dengan uang sebesar apapun, dia tidak mau. Berarti orang ini sudah merasakan manisnya iman. Nah ini ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Tiga perkara, kata Rasulullah, siapa yang tiga perkara ini ada pada seseorang, maka ia akan merasakan apa? Manisnya iman. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa merasakan manisnya iman ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Amin ya rabbil alamin. Ini saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.